yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Furqan Baina Awliya Rahman wa Awliya Syaitan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang sebagian manusia yang mengaku-ngaku sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala, namun mereka sebenarnya adalah wali-wali syaitan. Mereka menipu manusia dengan kedok sebagai wali Allah, sebagai orang yang telah keluar daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengaku berhak untuk membuat syariat sendiri selain syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua sudah paham orang tersebut bukanlah sebagai wali Allah, namun dia sebagai wali syaitan. Karena tidak akan mungkin seorang bisa menjadi wali Allah kecuali dengan betul-betul menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Islam Taimiyah di sini masih melanjutkan pembicaraan tentang mereka-mereka yang mengaku-ngaku sebagai wali Allah, namun mereka jauh daripada ajaran Allah dan Rasulnya. Syekh Islam berkata, waqad yaqulu ba'du ha'ula, sebagian mereka mengatakan juga, inna ahla suffati kamu mustaghnina anhu. Dikatakan bahwasanya ahlu suffah, yaitu orang-orang yang dahulu dari kalangan para sahabat, yang mereka tidak memiliki harta, tidak memiliki saudara di kota Madinah. Mereka berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya SAW. Namun mereka di kota Madinah tidak memiliki harta ataupun sanak kerabat yang bisa membantu mereka. Oleh karena itulah mereka tinggal di masjid Nabi SAW, Al-Masjid An-Nabawi. Mereka diistilahkan dengan Ahlus Suffah. Di sini Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ingin membantah sebagian pendapat orang yang mengatakan bahwasanya sufi atau ajaran tasawuf itu berasal dari Ahlus Suffah, padahal tidak benar sama sekali. Di sini disebutkan bahwasanya sebagian mereka orang-orang sufi yang ekstrim, atau sebagian mereka mengatakan bahwasanya Ahlus Suffah, yaitu para sahabat yang tinggal di Masjid Nabawi, mereka dikatakan tidak butuh kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ucapan dusta mereka. Iyaquluna illa kadhiba, tidaklah mereka berkata kecuali dusta. Para sahabat yang tinggal di Masjid Nabawi, yang mereka tidak memiliki sanak kerabat, tidak memiliki harta, yang mengharuskan mereka tinggal di Masjid Nabawi, dikatakan oleh mereka orang-orang sufi yang ekstrim bahwasanya mereka Ahlus Suffah itu orang pilihan, merupakan wali-wali Allah yang mereka tidak membutuhkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini sembatil karena para sahabat semuanya berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita katakan tadi, ini sebagai bantahan kepada kelompok sufi tasawuf yang ingin menyandarkan, menisbatkan ajaran mereka yang sesat kepada para sahabat Rasulullah SAW yang berlepas diri daripada mereka. Kata para ulama, bahwasannya kata-kata sufi bukan dari kata-kata ahli sufa. Dari segi bahasa saja sudah sangat salah kalau menyatakan sufi itu dari kata asufa. Kalau dalam bahasa Arab, kalau dinisbatkan kata-kata orang kepada asufa itu bukan sufi namun asufawi. As-Sufawi, bukan As-Sufi. Adapun As-Sufi, secara bahasa diambil kata-kata As-Suf, yaitu kain wol, yang merupakan lambang kezuhudan mereka pada waktu itu. Sekali lagi, penisbatan mereka kepada As-Sufah, kepada para sahabat yang tinggal di Masjid Nabawi, ini tidaklah benar sama sekali. Walam yursal ilaihim, mereka mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu tidak diurus kepada As-Sufah. Ini adalah kedustaan mereka. Semuanya sekali lagi tujuannya untuk menipu manusia, untuk menghiaskan diri mereka dengan Ahlus Suffah itu yang mereka katakan tidak butuh kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, tujuannya agar mereka bisa mengarang-arang ajaran baru yang mana kalau mereka dikatakan wajib bagi kalian mengikuti Nabi, mereka mengatakan kita tidak diwajibkan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita punya syariat sendiri. Itu keadaan mereka mengatakan seperti itu. Wa minhum man yaqul, di antara mereka juga ada yang mengatakan innallaha auha ila ali suffa fil batin ma auhau ilai lailatul mi'raj. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada ahli suffa dalam batin mereka. Inilah yang disebut dengan ilmu kebatinan. Ya. Kalau kaum muslimin secara umum mereka tingkatannya masih syariat, ya, masih zahir, salat, zakat, haji. Kalau mereka sudah tingkatan batin, ya Islamnya di batin saja. Ya, sebagaimana orang-orang kafir pun batinnya saja. Ya, sebagaimana Abu Thalib batinnya saja. Ya, ini merupakan suatu kekufuran yang mereka lakukan dengan nama wali Allah yang mereka namakan sebagai karamah dan seterusnya. Kata mereka sesungguhnya wali Allah mewahyukan kepada ahli sufa dalam batin mereka sebagaimana yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu Lailatul Mi'raj. Kata mereka Nabi diberikan wahyu pada waktu Lailatul Mi'raj seperti salat. Adapun ahli sufa yang mereka ingin menirunya katanya, yaitu mereka diberi wahyu tersendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya seperti kemarin yang kita jelaskan, mereka berdalil dengan kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Bahwasanya Nabi Khidir tidak mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Demikian pula mereka katanya tidak wajib mengikuti Nabi Muhammad alaihissalam. Jelas berbeda, sudah kita sampaikan. Nabi Musa tidak diutus kepada semua manusia. Demikian pula Nabi Khidir. Mereka memiliki syariat tersendiri yang tidak saling diwajibkan untuk mengikuti satu dengan yang lain. Adapun Nabi Muhammad SAW diutus kepada manusia semuanya, baik jin maupun manusia. Barang siapa yang keluar dari syariat Nabi Muhammad, maka mereka adalah wali-wali asyaitan, meskipun berkedok sebagai wali Allah. Kata mereka bahwasanya ahli sufa diberi wahyu oleh Allah sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Fasara ahli sufati bimanzilatihi. Maka kesimpulannya ahli sufa itu sebagaimana Nabi SAW. Sebagai seorang Nabi, sebagai orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahli sufa punya syariat sendiri, Nabi Muhammad punya syariat tersendiri. Itu kata mereka, itu pengakuan dusta mereka. Wa ha'ula'i min farti jalim la ya'lamun anna isra kana bi Makkah. Ini diantara yang menunjukkan akan bagaimana keparahan bodohnya mereka. Mereka mengatakan ahli sufa diberi wahyu oleh Allah sebagaimana Rasul diberi wahyu pada waktu Isra wal Mi'raj. Padahal ahli sufa itu tidaklah ada kecuali setelah Nabi SAW berhijrah ke Mekah, kota Madinah. Padahal Mi'rajnya Nabi SAW pada waktu Nabi sebelum berhijrah. Mereka mengkiaskan sesuatu yang berbeda. Nabi diutus atau Nabi SAW diberi wahyu pada waktu Isra wal Mi'raj ketika Nabi SAW masih ada di kota Mekah, belum berhijrah ke kota Madinah. Sedangkan ahli sufa itu adanya setelah Rasul berhijrah. Ini menunjukkan akan kebodohan mereka yang sangat parah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu." Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami barokahi sekeliling Masjid Aqsa tersebut. Dan ini sudah pernah kita jelaskan dahulu, banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik dari pelajaran atau perjalanan Nabi SAW pada waktu Isra wal Mi'raj. Di antaranya yaitu menunjukkan bahwasanya Allahu fis-sama. Di antara pelajaran penting tentang masalah akidah dari kisah Isra wal Mi'raj yang sangat banyak dilupakan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu bahwasanya Allah fis-sama. Mereka yakin Nabi SAW Mi'raj bertemu dengan Allah di atas sana, di atas langit sana, bukan di mana-mana, bukan di muka bumi, namun di atas langit sana. Namun mereka yang merayakan Isra Mi'raj tersebut terkadang lalai daripada akidah yang sangat mendasar ini, yang sangat dipahami oleh para sahabat semuanya, bahkan budak perempuan dari sahabat Nabi paham akan akidah yang sangat muda ini. Wa anna suffata lam takun illa bi Madinah. Padahal as-suffa, istilah as-suffa atau ar-suffa itu tidaklah disebut dalam sejarah kecuali setelah Nabi SAW berhijrah ke kota Al-Madinah. Wa kana suffatun fi samali masjidi SAW yang dilubiha al-ghuraba. Suffa itu kalau diterjemahkan itu terasnya masjid yang ada di utara masjidnya Nabi SAW, di Masjid Nabawi ya sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang-orang yang asing ya, musafir, kalau tidak memiliki sanak kerabat di kota Madinah, mereka singgah di Masjid Nabawi, khususnya di tempat yang disediakan untuk mereka-mereka yang tidak memiliki rumah atau yang tidak memiliki sanak kerabat, yang disediakan dengan sufa. Orang-orang yang tinggal di situ dinamakan ahli sufa. Ya, di antara mereka sahabat Nabi SAW, dan di antara mereka ada yang murtad dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak semuanya yang dijadikan kata-kata ahli sufa itu semuanya sahabat Nabi. Ada yang murtad, nanti akan disebutkan di sini. Wakana sufatan fi samari masjid SAW yang dilubihal ghuraba alladina laysalahum ahlun wa ashabun yanziluna indahum. Itu orang-orang musafir, orang yang asing yang ya tinggal di kota Madinah, sedangkan mereka tidak punya sanak kerabat, maka mereka tinggal di terasnya masjid Nabi SAW tersebut yang disilakan dengan ahlu as-suffah. Fa innal mu'minina kanu yuhajiruna ila Nabi SAW ila Madinatihi. Orang-orang beriman dari seluruh penjuru negeri, khususnya dari kota Mekah, mereka berhijrah bersama Nabi SAW ke kota Al-Madinah. Faman amkanahu an yanzila fi makanin nazala bihi. Kalau mereka memiliki bekal untuk mendirikan rumah, untuk mendirikan tempat tinggal, maka mereka bertempat tinggal di luar masjid. Kanu yuhajiruna awaman ta'azara dzalik ali nazala fil masjid. Adapun yang tidak memiliki bekal, tidak memiliki harta, tidak memiliki sanak kerabat, mereka tinggal di Masjid An-Nabawi. Ila an yatayassara lahu makanun yantaqilu ilai. Sampai mereka diberikan keluasan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun pindah ke tempat yang lain, tidak terus menerus tinggal di masjid. Ya, ini di antara yang menunjukkan akan kesalahan sebagian orang yang mengatakan bahwasanya mereka lebih baik tinggal di masjid atau berpindah-pindah ke masjid, tidur di masjid 40 hari, 3 hari yang dilakukan dengan khuruj oleh mereka. Ya, meninggalkan sanak keluarga, pindah dari masjid ke masjid yang lain, katakan meniru ahlu sufa yang sering tinggal di masjid selama-lamanya. Padahal tidak. Ya, ahlu sufa, mereka yang tidak mampu, tidak memiliki rumah, tidak memiliki tempat tinggal atau sanak kerabat, mereka tinggal di Masjid Nabawi. Kalau mereka memiliki harta, mereka pindah, tidak selama-lamanya tinggal di Masjid An-Nabawi tersebut. Ini juga menunjukkan bahwasanya az-zuhud itu bukan orang itu terus-menerus malas bekerja, tidak berusaha. Ahli sufa, para sahabat yang fakir, mereka berusaha untuk mendapatkan harta. Kalau mereka dapat, mereka pindah. Bukan terus-menerus mengatakan, kita tinggalkan dunia, kita hidup di masjid saja beribadah. Tidak. Nabi SAW tidak menghalalkan hal tersebut. Ini adalah akidahnya orang-orang Nasara. Pastor-pastor, biarawat dan biarawati, yang mereka meninggalkan dunia untuk gereja-gereja mereka. Ini bukan agama Islam. Islam memerintahkan untuk kita mengutamakan akhirat, namun tetap untuk kita mencari dunia. Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari anugerah atau yang kami anugerahkan dari negeri akhirat, dan jangan lupa urusan dunia kalian. Akhirat dicari yang dulu, kemudian baru dunia. Dunia jangan tinggalkan sama sekali. Mereka orang-orang sufi yang sudah sampai tingkatannya ekstrim, mereka mengharapkan dunia. Ini secara lisannya saja, sebetulnya hati mereka tamak terhadap dunia. Lihat tokoh-tokoh mereka, bukan orang-orang yang fakir, mereka adalah orang yang bermegah-megahan dalam dunia. Namun ucapan mereka bertentangan dengan perbuatan mereka, mengharamkan dunia. Namun mereka sebetulnya tamak dalam hatinya terhadap dunia. Ahlu sufa, orang-orang yang awal kalinya mereka tidak memiliki harta, namun kalau mereka diberikan keluasan Allah, mereka berusaha mencari nafkah, mereka pindah dari Masjid An-Nabawi. Walam yakun ahli sufati nasan bi a'yanihim yulazimuna sufa. Dalam sejarah tidak ada istilah ahli sufa itu terus menerus tinggal di Masjid Nabawi. Mereka berpindah-pindah. Mereka memiliki harta, pindah dari Masjid Nabawi tersebut. Balkanu yutiluna taratan wa yakuruna taratan ukhra. Kadang jumlah mereka banyak, kadang jumlah mereka sedikit. Sebagaimana keadaan musafir, kalau ada banyak orang musafir, mereka tinggal-tinggal, kemudian meninggalkannya, kembali ke rumah-rumah mereka. Kalau sudah dapat rumah, mereka pindah ke rumah mereka sendiri. Tidak terus menerus tinggal di teras masjid Nabi SAW. Wa yuqim rajul biha zamana. Terkadang seorang ya tinggal beberapa waktu pada waktu itu, summa yantaqu minha, kemudian berpindah darinya. Walladzina yanziluna biha hum min jinsi sa'iril muslimin. Ya, dan yang tinggal di terasnya Nabi SAW itu bukan orang-orang khusus, ya, bukan orang-orang yang selalu menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala seperti yang di ya diyakini oleh sebagian orang-orang sufi. Katanya al-sufa itu adalah orang-orang yang istimewa, memiliki banyak karamah dan sebagainya. Tidak. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, al-sufa manusia biasa sebagaimana orang-orang mukmin yang lainnya, sebagaimana orang-orang muslimin yang lainnya. Tidak memiliki keistimewaan sama sekali. Mereka adalah manusia yang singgah, yang mereka mampir di Masjid Nabawi, tidak memiliki keistimewaan sama sekali. Laisa lahum maziyatun fi ilmin wala din. Mereka tidak memiliki keistimewaan dalam ilmu atau masalah agama sama dengan muslim yang lainnya. Bal fihim man irtadda 'anil Islam. Bahkan di antara yang tinggal di suffahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut atau di terasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut atau yang dikatakan ahli suffah tersebut, ada yang murtad dari agama Islam. Wa qatalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia murtad dari Islam. Karena emang Nabi bersabda, man baddala dinahu faqtulu, barang siapa yang merubah agamanya, murtad dari agamanya, faqtulu, maka bunuhlah. Namun yang berhak membunuh adalah para pemimpin khalifah kaum muslimin. Kal uraniyin alladina ishtawal madinah. Seperti dalam sejarah disebutkan kisah emsia orang-orang yang disebut dengan al uraniyin, dari urana, orang-orang yang pernah tinggal di kota Madinah, mampir di kota Madinah. Namun mereka tidak betah sebetulnya dengan kota Madinah tersebut. Au istaqamuha, mereka merasa berat tinggal di kota Al-Madinah. Karena memang kota Madinah ada kelebihan, di antaranya masalah wabah penyakitnya, masalah kesusahan di dalamnya. Yang mana barang siapa yang bersabar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan syafaat beliau. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, la yasbir ala la'wa'il Madinah aw shiddatiha ahadun min hadhil ummah illa kuntu law syafian yaumal qiyamah aw syahida. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang dari umatku bersabar atas wabah penyakit atau kesusahan di kota Madinah kecuali aku akan menjadi syafi' pemberi syafaat dan pemberi saksi pada hari kiamat kelak baginya. Keutamaan yang besar bagi orang-orang yang tinggal di kota Madinah dan dia bersabar atas wabah penyakit atau musibah di kota Al-Madinah. Bahkan Rasul mengatakan, menganjurkan bagi yang mampu, maistato'a an yamuta bil Madinah fal yamut biha fa inni syafi'illahu yaumal qiyamah. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, barang siapa yang mampu untuk meninggal dunia di kota Madinah, maka hendaklah dia mati di kota Madinah, karena aku akan berikan syafaat baginya pada hari kiamat. Tentunya bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Madinah memiliki banyak keutamaan dibanding semua kota yang ada selain kota Mekah. Bahkan Nabi mengatakan, Al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Madinah itu lebih baik bagi mereka kalau mereka itu mengetahui tentang keutamaan-keutamanya. Meskipun banyak sekali musibah yang mungkin diterima manusia ketika tinggal di kota Madinah, namun kalau dia bersabar maka akan sangat baik akibatnya. Orang-orang Quraisyin ini, mereka tidak bersabar ketika tinggal di kota Madinah, mereka tidak betah tinggal di kota Madinah. Fa'amarahumun Nabi SAW bilipahin ay ibilin lahalabanun. Lalu Rasulullah SAW ketika melihat keadaan mereka yang tidak betah tinggal di kota Madinah, maka Rasul memerintahkan kepada para sahabatnya untuk memberikan kepada mereka seekor unta yang memiliki susu. Wa amarahum an yashrabu min abwaliha wa albaniha. Lalu Rasul memerintahkan kepada mereka, orang-orang Quraisy tersebut yang tidak betah terhadap kota Madinah atau hawa cuaca kota Madinah, untuk meminum dari air kencing dan air susunya unta tersebut. Ini suatu hal yang terkadang akal tidak mau menerimanya. Namun hadis ini ada dalam Sahih Bukhari. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul ya berkata dari hawa nafsunya, namun ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu bahwa di dalam air kencingnya unta terdapat obat, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Ini menunjukkan bahwasannya akal tidak bukan merupakan satu-satunya ya timbangan manusia dalam menimbang segala sesuatu. Ya, kalau ini datangnya dari Rasulullah SAW yang berkata dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, maka wajib kita mengatakan huwa as-shadiqul masdud. Rasulullah adalah yang benar dan wajib untuk kita membenarkan sabda Rasulullah SAW. Ya, di sini Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang-orang Quraisyin yang tidak betah tinggal di kota Madinah, terhadap cuaca kota Madinah, untuk minum dari ya min abwaliha, dari kencingnya dan susunya unta tersebut. Falamma sahu qatalu ar-ra'iyah. Orang-orang Quraisyin ini ketika mereka sudah meminum ya dari air kencing dan air susunya unta tersebut, mereka menjadi sehat. Ya, ini bukti pada waktu itu bahwasanya ya kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengatakan ya air kencing dan air susunya unta sebagai obat bagi mereka. Ketika mereka sudah sehat dan minum ya semuanya dengan izin dari Allah, ya mereka sehat, kemudian mereka membunuh pengembala ya unta tersebut. Ini adalah ya kejahatan mereka. Qatal ar-ra'iyah, ya sudah dikasih ya air susunya, sudah dikasih air ya kencingnya sebagai obat bagi mereka, mereka membalasnya dengan membunuh pengembala tersebut. Wasa'u al-zawda, kemudian merampas ya unta-unta yang dimiliki oleh pengembala tersebut. Fa'arsala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi talabihi, maka Nabi pun murka, marah, ya memerintahkan kepada para sahabat untuk mengejar mereka, orang-orang Quraisyin tersebut yang memburu ya pengembala yang telah berjasa kepada mereka. Fa'utiya bihi, maka ketika mereka ditangkap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, fa'amara biqat'i aydihim, maka Rasul memerintahkan untuk dipotong tangan-tangan mereka, wa arjulim, dan kaki-kaki mereka, sebagai balasan yang setimpal atas dosa dan kejahatan mereka. Sudah diberikan kebaikan, diberikan hal-hal yang sangat bermanfaat bagi mereka, mereka membalasnya dengan inilah air suci dibalas dengan air tuba. Maka Rasul pun memerintahkan untuk dipotong tangan mereka, kaki-kaki mereka, wa sumil ayunuhum, kemudian mata mereka ditungkil dengan paku-paku yang panas. Wa tarakal fil hurrati, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam biarkan mereka di tengah teriknya matahari di gurun pasir. Ya, ini adalah perbuatan, adalah sunnahnya Rasulullah SAW bagi mereka yang murtad dari agama Allah, bagi mereka yang membunuh manusia, orang-orang beriman, dan sekaligus mengambil harta kaum muslimin. Ya, nanti ada perincian dalam masalah fiqih, yaitu al-muharibun, orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, di antaranya mereka murtad dari agama Allah, membunuh orang muslim, dan mereka mengambil harta kaum muslimin, maka balasannya sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Ini bukan suatu hal yang kejam, bahkan yang kejam adalah perbuatan mereka tersebut yang sudah diberikan kebaikan, kemudian membalasnya dengan air tuba. Rasul memerintahkan untuk dipotong tangannya, kaki-kaki mereka dicungkil atau tusuk mata mereka dengan paku. Wa taraka fil hurra aw fil harra, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan mereka di tengah terik panas matahari. Yastasquna fala yusqaw, mereka kehausan pada waktu itu namun tidak diberikan air sama sekali sebagai bentuk balasan kepada mereka yang murtad dari agama Allah dan yang membunuh kaum muslimin. Wa hadithuhum fi sahihain min hadithi Anas, dan hadisnya mereka ini atau kisah mereka ada dalam sahih Al-Bukhari wal Muslim. Artinya kisah ini jelas benar, ya tidak bisa dipungkiri, tidak boleh diingkari sama sekali. Wajib kita matapkan ini adalah sunnah Rasulullah alaihi wasallam, entah tentang masalah air kencing unta tadi atau tentang masalah ayat balasan Nabi sallallahu alaihi yang mungkin menurut akal ya ini adalah suatu hal yang kecil, padahal ini adalah baik. Ya, sebagaimana dalam masalah kisah, itu adalah kehidupan bagi orang-orang yang setelahnya. Hukum Islam semuanya adalah rahmat. Ya, hukum Islam semua adalah rahmat lil alamin. Wa ma'arsangnaka illa rahmatan lil alamin. Adapun ketika hukum Allah dirubah dengan hukum manusia, dikarenakan alasan hak asasi manusia dan sebagainya, maka yang terjadi malah kekejaman. Bukan malah kasih sayang yang ada. Kemudian wafi annam nazal as-sufata. Dalam sejarah dijelaskan bahwa mereka al-Uraniyun tersebut termasuk ahli sufa, ya. Bukan orang pilihan, bahkan mereka adalah orang yang paling kejam, ya, orang yang dibalas dengan kekejaman mereka sendiri. Fakana yanzilu hamitsu haula, sufa yang ada di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, tidak selalu yang tinggal di sana orang-orang yang baik, ada yang jelek juga. Ya, oleh karena itu, dikatakan di sini bahwasanya Ahlus Suffah bukanlah orang-orang yang disebut sebagai wali-wali Allah, semuanya tidak. Ada yang wali Allah, ada yang tidak wali Allah Subhanahu wa taala. Wa nazala min khiyar muslimin Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan di antara yang pernah tinggal Suffah di terasnya Masjid Nabawi adalah seorang sahabat yang sangat mulia yang termasuk salah satu penghuni surga sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Beliau sempat tinggal di Suffahnya Nabi tersebut, wa huwa afdal man nazala bi Suffah, dan beliau adalah orang yang paling mulia yang pernah singgah di Suffah, ya, terasnya Masjid An-Nabawi. Suma intaqala anna, namun beliau setelah itu pindah ya dari Masjid An-Nabawi ke rumah beliau sendiri. Ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya tidak ada keistimewaan sama sekali tinggal di Suffah tersebut. Ini hanya kebetulan karena mereka tidak memiliki sanak keluarga dan rumah sebagai tempat tinggal di kota Madinah. Wa nazala Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ghairu. Demikian pula Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah tinggal di Suffah tersebut namun kemudian meninggalkannya dan selainnya. Wa qad jama'a Abu Abdurrahman As-Sulami tariqa man nazala As-Suffah. Ya, ada seorang ulama yang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami yang mengumpulkan sejarah orang-orang yang pernah tinggal di Suffah tersebut. Wa amal Anshar falam yakunu min ahli Suffah. Adapun kelompok Al-Ansar dari sahabat Rasulullah SAW yang mereka adalah penduduk Madinah, mereka tidak tinggal di Suffah tersebut karena mereka memiliki rumah masing-masing. Ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya para sahabat bukan orang-orang yang kegemarannya itu pindah-pindah masjid, tinggal di masjid dan sebagainya. Mereka memakmurkan masjid Allah, namun mereka bukan orang-orang yang selalu singgah, tinggal bermalam di masjid Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diyakini sebagian orang, mereka tinggal di masjid, bermalam di masjid itu karena mereka tidak memiliki rumah. Wa kadzalika akabirul muhajirin, demikianlah para pembesar orang-orang muhajirin, para sahabat muhajirin, Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali, wa Talha, wa Zubair, wa Abdurrahman bin Auf, wa Abu Ubaidah bin Jarrah, wa ghairuhum. Selain Sa'ad bin Abi Waqqas, dari 10 sahabat yang jadi masuk surga, tidak pernah mereka bermalam, tidak pernah mereka tinggal menjadi penduduk ahli Suffah tersebut. Lam yakunu min ahli Suffah, mereka tidak menjadi ahli As-Suffah. Wa qarruya annahu kana biha gulamun al-gulamul Mughirah bin Syu'bah. Diriwayatkan juga bahwasanya di antara ahli Suffah tersebut ada yang disilakan dengan Ghulamul Mughirah bin Syu'bah, budaknya Al-Mughirah bin Syu'bah yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'anhu, yaitu Abu Lu'lu Al-Majusi. Ini menunjukkan bahwasanya Ahlus Suffah bukan semuanya wali-wali Allah. Ya, sebagian wali Allah, sebagian tidak, maka tidak bisa jadikan ukuran untuk mengetahui al-haq tersebut. Di antara mereka ada yang membunuh para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Kemudian wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hadza wahidun minas sab'ati. Kemudian Nabi mengatakan, namun ini ada hadisnya yang tidak sahih, ini adalah salah satu dari 7 wali. Dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ini berkaitan dengan istilah sufi, yaitu mereka mengatakan mereka punya istilah-istilah sendiri tentang masalah wali-wali tersebut. Kalau wali menurut Ahli Sunnah, wali menurut Al-Quran dan Sunnah adalah orang beriman, yang bertauhid kepada Allah dan yang bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menjalankan sunnah Rasul, meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau menurut mereka wali itu adalah orang yang memiliki keanehan-keanehan yang luar biasa, kata mereka. Bahkan mereka mengatakan namanya wali adalah orang-orang yang memiliki hak untuk mengatur alam semesta. Mereka memiliki istilah-istilah tersendiri dalam kitab-kitab mereka. Dan di sini dibahas oleh Syekh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Mereka juga membawakan hadis-hadis tentang keutamaan wali-wali mereka. Ada yang disilakan dengan Abdal, ada yang disilakan dengan Al-Aqtab, dan seterusnya. Saya nukilkan di sini dari ucapan Syekh Al-Albani. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah, wa'lam anna ahadis al-Abdal la yasihu minha syi'un. Hadis-hadis tentang istilah Al-Abdal. Orang sufi memiliki istilah al-abdal, merupakan wali Allah, nanti akan kita bacakan apa itu yang dimaksud dengan Al-Abjar. Ya, hadis-hadis tentang Al-Abjar ini tidak ada yang sahih sama sekali. Ya, hadis tentang wali-wali yang menurut versi sufi ini tidak ada yang sahih sama sekali. Wa kulluha ma'lulatun, semuanya ada cacatnya. Wa ba'du asaddu dha'fan min ba'dih, sebagian lebih lemah daripada sebagian yang lainnya. Ya, disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Silsilah Hadis Dha'ifah jilid yang kedua halaman 339. Di antaranya hadis tadi ada yang mengatakan bahwasanya itulah salah satu dari 7 wali, kata hadis yang dhaif ini. Namun kata para ulama, hadal hadis kadibun bittifaqi alil ilmi, hadis tentang masalah ini adalah dusta menurut kesepakatan para ulama. Hadis-hadis yang dibawakan oleh orang sufi tentang wali-wali mereka yang sahih hanyalah yang kita katakan, yang kita sebutkan dahulu. Dalam hadis Bukhari tentang barang siapa yang mengusir waliku maka dia mengumumkan perang terhadapku, ini adalah hadis yang sahih. Adapun selain hadis wali tersebut, maka yang dibawakan oleh orang sufi adalah hadis yang batin, yang dusta menurut kesepakatan tentang para ulama. Wa in kana qarawahu Abu Nu'aim fil Hilyah, sebagaimana yang juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah, wa kadzalika kullu haditsin yurwa 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi adadil awliya, demikian pula setiap hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jumlah para wali-wali, wali-wali ada 140, ini semuanya dusta hadisnya. Wal abdal, demikian pula istilah al abdal, ini adalah istilah wali bagi orang sufi. Siapa al abdal itu? Di sini dikatakan wal abdal za'amu annahum arba'un. Kelompok sufi mengatakan bahwasanya al abdal itu 40. Hum mukallafuna bihifdzil alam. Mereka mengatakan al abdal adalah wali-wali yang mereka dibebani kewajiban untuk menjaga alam semesta. Padahal kita ketahui yang menjaga alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah merintahkan kepada para malaikatnya, tidak ada wali pun, satu wali pun yang diperintahkan untuk menjaga alam semesta. Wali manusia biasa. Mereka mati, ketika mati mereka di alam kubur. Tidak untuk menjaga alam semesta. Ini adalah salah satu kesyirikan mereka di dalam masalah ar-rububiyah, yang mana orang-orang musyrikin zaman jahiliyah sangat yakin dengan siyak-yakinnya Allah lah satu-satunya yang menjaga alam semesta ini. Dan ini diantara kesyirikan yang lebih parah dibandingkan kesyirikan zaman jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi, amma yamliku sam'a wal absar, wa may yukhrijul hayya minal mayyit, wa may yukhrijul mayyita minal hayyi, wa man yudabbirul amra, fa sayaqulunallah." Katakan wahai Nabi kepada mereka orang-orang musyrikin jahiliyah, siapakah yang menurunkan rezeki dari langit dan bumi? Siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan dari yang hidup kepada yang mati, dari yang mati kepada yang hidup? Dan siapa yang mengatur alam semesta? Orang musyrikin zaman jahiliyah sepakat mengatakan Allah yang mengaturnya. Namun orang-orang sufi mengatakan yang ekstrim, mengatakan itu adalah tugasnya al-abdal, wali-wali mereka. Maka tidak aneh kalau mereka minta-minta kepada Allah, karena keyakinan mereka seperti itu, bahwanya ada wali-wali mereka yang menjaga alam semesta ini. Maka ini adalah keyakinan yang syirik di dalam masalah ar-rububiyah. Wal abdal zamu annahum arba'un wa hum mukallafuna bihadith alam wal kaun. Abdal attaq minal awliya fa in mata qutbun ahallallahu mahallahu. Dinamakan al-abdal karena wali-wali itu saling gantian. Satu mati diganti dengan yang lainnya dan seterusnya, tidak ada putusnya kata mereka. Oleh karena dinamakan al-abdal, al-badal artinya pengganti. Ini adalah keyakinan mereka. Ada wali-wali mereka yang disilakan dengan al-abdal. Semua hadis tentang al-abdal, kalau ada kata-kata abdal dalam suatu hadis, maka tentang masalah wali-wali ini, maka ini adalah hadis yang batil, hadis yang dusta. Demikian pula mereka memiliki keyakinan an-nuqaba. Ada wali-wali yang dinamakan an-nuqaba, kurang lebih sama dengan tadi. Demikian pula an-nujaba. Ini adalah istilah wali-wali bagi mereka. Wahum arba'un al-qa'imuna bi'islahi su'uni salikin. Dikatakan bahwasanya An-Nujaba adalah wali-wali yang jumlahnya 40 juga, yang mereka tugasnya memperbaiki keadaan ya, orang-orang yang berjalan di atas aliran tasawuf. Ya, semuanya untuk mereka, ya. Selain tasawuf atau yang selain sufi tidak memperoleh hal seperti ini. Ini ada kekhususan bagi mereka yang berada di atas kegelapan, ya, kesesatan mereka. Ada istilah an-nujaba, jumlahnya 40. Sama tugasnya, ya, memiliki hak rububiyah kata mereka. Wal autat, demikian pula al autat, istilah-istilah mereka. Wahum hafadatul alam, hafadatul alam, mereka adalah para penjaga alam semesta. Kullu wahidin minhum fi ruknin min arkanil alam, al autat itu adalah wali yang empat kata mereka, yang semuanya menjaga alam semesta. Dibagi-bagi, yang satu sebelah kanan, sebelah kiri, barat, timur, utara, sebagainya. Empat arah, empat penjuru dunia ini dijaga oleh empat al-autat tersebut, kata mereka. Ini juga hadis yang berkaitan dengan masa ini, juga semuanya palsu, semua dusta, dan seterusnya. Wal-aqtab, demikian pula mereka punya namanya al-aqtab, al-kutub. Sama juga artinya, al-aqtab, as-sab'ah. Kalau al-abjal ada empat, al-abjal ada 40, kalau an-nujaba ada 4, al-aqtab ada, ini semua karangan-karangan mereka. Mahya illa asma'an sammaitum wa antum wa aba'ukum, ini adalah karangan-karangan mereka dan nenek moyang mereka untuk menipu umat dari agama Allah. Wa al-aqtab sab'ah, wali-wali aqtab ada 7, lihifdzil qarab, untuk menjaga semua benua yang ada. Benua 7 yang ada semuanya dijaga oleh al-aqtab tersebut. Wal kutub wal wahid alladhi huwa mawdi'u nadhrillah minal ala fi kulli zamanin. Ini adalah istilah orang sufi. Al-mislu salasatin. Ataupun kalau ada mengatakan wali ada 3, ada 4, ada 7, atau isna'at ada 12, atau 40, atau ada 70, atau ada 300, atau ada 313, dan yang seterusnya. Atau ada yang dikatakan al-kutub wahid, al-ghaus al-wahid, ini istilah-istilah orang-orang sufi tersebut tentang wali-wali mereka. Falaisa fi dzalika syai'un sahihun anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhul Islam Taimiyah, tidak ada satu hadis pun yang sahih tentang masalah wali-wali yang menurut istilah sufi tersebut, baik bilangannya, baik istilah-istilah mereka, semuanya hadis-hadis yang lemah. Walam yantaj as-salaf bi syai'in min hadhil alfaz illa bi rafdil abdal. Seorang, tidak ada satu orang salaf pun, para ulama sahabat, tabiun dan tabiut tabiut atau imam yang empat, ya, mereka mengucapkan ucapan-ucapan seperti ini atau ungkapan-ungkapan wali-wali yang mereka ucapkan ini. Kecuali lafaz al-abdal, namun itu maksudnya bukan seperti yang mereka katakan al-abdal. Kalau menurut istilah para ulama salaf, yaitu para ulama ar-rabbaniyun, yang mereka adalah manusia-manusia yang menjaga agama Allah dengan ilmu dan amal serta dakwah mereka. Waruya fihim haditsun annam arba'una rajula. Ada juga riwayat yang mengatakan mereka itu jumlahnya 40 orang. Ini juga tidaklah benar. Wa annahum bisyam, ada yang mengatakan wali-wali tersebut ada di negeri Syam sana. Ini juga tidaklah benar. Wa huwa fil musnad, dan hadis ini ada dalam Musnad Imam Ahmad. Namun tidak semua yang di dalam Musnad Ahmad itu sahih, ada yang dhaif, ada yang sahih. Min haditsi Ali karramallahu wajhahu. Syekhul Islam mengatakan di sini dengan istilah Ali karramallahu wajhahu. Semoga Allah memuliakan wajah Ali. Ini adalah istilah, kata para ulama, adalah istilah yang tidak sepatutnya untuk dipakai untuk mendoakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, karena ini adalah istilah yang pertama kali dipakai oleh orang-orang Syiah yang mengkultuskan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Cukup kita mengatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagaimana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal anshar wal ladina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'a. Untuk sahabat cukup kita mengatakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu. Bukan memakai kata-kata karramallahu wajha. Memang artinya benar, cuma ini adalah salah satu siarnya orang-orang Asy'ah yang suka mengkultuskan Ali, yang suka mengkultuskan Fatimah. Mereka menamakan Fatimah Az-Zahra. Ini juga ada istilah mereka. Kalau di Medina itu ada istilah Bir Ali, sumurnya Ali, untuk orang-orang yang mau umrah atau haji. Padahal itu namanya yang dinamakan Rasulullah SAW adalah Dzul Hulaifah. Ada nama-nama yang mereka karang-karang sendiri, yang mereka nisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai pengkultusan mereka kepada Ali. Mereka mengatakan, ya, Ali itu karramallahu wajha, karena kalau kata mereka Ali tidak pernah sujud kepada berhala, maka doanya semoga Allah memuliakan wajah Ali, karena wajah Ali tidak pernah bersujud kepada berhala. Maka kata para ulama, kalau memang itu yang dimaksud, mengapa mereka tidak menggunakannya untuk Abu Bakar As-Siddiq? Ya, Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah dalam sejarah sujud kepada berhala sama sekali. Mengapa? Doa ini tidak dipakai untuk, ya, Abu Bakar As-Siddiq. Ini adalah, ya, kesesatan mereka. Tidak mungkin mereka mendoakan Abu Bakar As-Siddiq, bahkan mereka orang Syiah yang sangat murka, sangat bermusuhan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka cukup kita mengatakan Ali radhiyallahu anhu. Demikian pula kata para ulama, penggunaan kata alaihi salam untuk Ali secara khusus ini juga tidak selayaknya dipakai. Cukup sekali lagi kita mengatakan Ali radhiyallahu anhu. Adapun Ali alaihi salam, Ali karramallahu wajha, ini ada di antara syiar-syiarnya orang-orang Syiah, qatalahumullah. Maka wajib untuk kita berhati-hati, wajib kita untuk menyelisih agama Syiah. Wa huwa haditsun munqati'un falaysa bisabitin. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, hadis-hadis tentang masa ini meskipun diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka hadisnya terputus, tidaklah sah hadisnya. Wa ma'lumun anna Ali bin Abi Thalib wa man ma'ahu min ashabah kan afdala min Muawiyah wa man ma'ahu bisyam. Dikatakan bahwasanya kalau dikatakan wali-wali Allah itu hanya ada di negeri Syam, ya, padahal telah diketahui bahwasanya Ali bin Abi Thalib pada waktu itu ada di negeri Kufah, ya, bersama para sahabat yang lainnya. Dan Ali bin Abi Thalib, ya, menurut Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ya, lebih mulia daripada Muawiyah. Ini bukan menjelek-jelekkan Muawiyah radhiyallahu anhu, la kakala wahasa. Tidak sama sekali. Cuma kita katakan, para sahabat itu semuanya mulia. Sudah kita katakan dahulu dan kita jelaskan berkali-kali, para sahabat semuanya mulia. Namun dari yang mulia tersebut ada yang paling mulia. Semua sahabat adalah mulia, generasi yang terbaik. Namun yang paling baik di antara para sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Kalau dibandingkan antara Ali dan Muawiyah, tentunya yang paling afdol adalah Ali. Meskipun tidak boleh kita mencela Muawiyah radhiyallahu anhu. Namun sebagian orang, khususnya orang Syiah dan yang terpengaruh dengan Syiah, ketika mereka mengkutuskan Ali, ketika mereka mengutamakan Ali, mereka mencela Muawiyah. Ini bukan manhajnya, bukan akidahnya Ahlussunnah. Rasul mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki salah seorang dari para sahabat. Haram mencaci maki sahabat siapapun orangnya. Dari kalangan sahabat yang pernah bertemu dengan Rasul, yang masuk Islam dan yang mati dalam Islam, itu adalah sahabat Rasul, tidak boleh untuk dicela. Barang siapa mencela sahabat Rasul, maka dia seorang yang zindir. Seperti yang dikatakan oleh Abu Zur Ar-Razi rahimahullah taala, seorang ulama salaf, beliau mengatakan, idza ra'aita rajulan intaqasa ahadan min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Apabila engkau melihat seseorang mencela salah satu sahabat Rasulullah SAW, maka ketahui dia adalah zindik, dia adalah munafik. Fa innal Qur'ana indana haqqun wal ar-rasul indana haqqun. Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW itu adalah hak menurut kita. Wa inna ma'adda ilaina hadal kita wa sunnah ashabu Rasulullah SAW. Sesungguhnya yang menyampaikan kepada kita Al-Qur'an dan sunnah adalah para sahabat. Mereka yang paling berjasa, ya, kepada kita semuanya. Kemudian kata beliau, innama yudayyuna an yujallu shuhudana liyubtul kitab wa sunnah. Mereka yang mencela sahabat tujuannya untuk mencela Al-Qur'an dan sunnah. Itu asal tujuan mereka mencela Al-Qur'an dan sunnah, namun lewat celaan kepada para sahabat. Wal jarhu bihim aula wa hum zanadiqa. Orang yang mencela sahabat itu yang lebih layak untuk kita celah, dan mereka adalah para zindik, orang-orang yang munafik. Ya, bukan berarti kalau kita mengatakan Ali lebih afdal dari Muawiyah, kita mencela Muawiyah, tidak sama sekali. Sebagaimana kita mengatakan Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah SAW itu lebih baik daripada Isa alaihissalam. Namun bukan berarti itu mencela Isa alaihissalam. Allah mengatakan, tilka rusulu fadlana ba'dhum ala ba'din. Demikianlah para rasul-rasul kami utamakan, salah satu dari mereka di atas yang lainnya. Ada tingkatan-tingkatannya, meskipun semuanya adalah manusia yang mulia. Rasul semuanya adalah manusia yang mulia. Namun yang mulia, ada yang mulia lagi. Demikian pula para sahabat semuanya mulia. Namun di atas yang mulia, ada yang paling mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Kalau ada orang mengatakan bahwasanya yang mulia adalah Muawiyah daripada Ali atau Abdullah bin Abi Thalib, kita tidak boleh ekstrem kanan, ekstrem kiri. Tidak boleh kita mendahulukan Muawiyah daripada Ali bin Abi Thalib. Kita katakan Ali lebih mulia. Namun boleh kita ekstrim, ya, yang kiri yaitu mencela Muawiyah harus puasa. Ya, kita katakan semuanya mulia, semuanya tidak boleh dicela. Namun yang mulia itu ada yang lebih mulia lagi. Ya, di antara dua orang tersebut Ali yang lebih mulia. Kalau ada orang mengatakan bahwasannya Muawiyah itu wali-wali Allah yang ada di negeri Syam, kemudian mereka melupakan Ali yang ada di Kufah, maka ini suatu kebatilan. Karena Ali lebih berhak untuk menyanjang gelar wali tersebut. Ya, meskipun semuanya adalah wali-wali Allah, para sahabat adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kanu afdhala min Muawiyah, mereka, ya, Ali bin Abi Thalib lebih mulia daripada Muawiyah. Wa man ma'ahu bi Syam, yang ada di Syam, fala yakunu afdhalan nas fi askari Muawiyah duna askari Ali. Ya, yang ada di tentaranya Ali itu lebih afdal daripada ada di tentaranya Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Wa qad akhraja fi sahihain an Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tamruku mariqatun minal jin ala hini furqatin minal muslimin yaqtuluhum aula ta'ifataini bil haqqi, ia akan keluar sekelompok manusia dari agama ini ketika terjadi perpecahan di antara kaum muslimin, yang mana salah satu dari kelompok tersebut yang di atas kebenaran, mereka akan memeranginya. Ini adalah hadis yang dijadikan hujjah oleh para ulama bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu yang lebih berhak dengan kebenaran daripada Muawiyah. Namun sudah kita pernah sampaikan perselisihan, peperangan yang terjadi antara para sahabat, ini adalah ijtihadnya para sahabat. Kalau mereka benar, mereka mendapatkan dua pahala. Kalau mereka salah, mereka tetap mendapatkan satu pahala. Tidak boleh dicela sama sekali. Ya, tidak boleh kita memperdebatkan masalah peperangan yang terjadi antara para sahabat. Mereka adalah tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat, umat yang telah berlalu bagi mereka pahala yang mereka dapatkan, walakum ma kasabtum, dan bagi kalian pahala yang akan kalian peroleh, wala tusaluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan ditanya tentang mereka perbuatan tersebut. Intinya tidak boleh kita mencela seorang pun dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala wa sada'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.